Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullah. Masih melanjutkan hadis riwayat Jabir di Bukhari. Kana Nabi yajma' baina ar-rajulain min qabla Uhud, bahwa Rasulullah SAW menggabungkan atau menyatukan di antara dua jenazah dari syuhada korban di perang Uhud. Hadis menunjukkan kepada kita bahwa syahid yang mati dalam peperangan tidak dimandikan, tidak pula disolati, dan itu ma'ruf dalam syariat bahwa yang syuhada dari peperangan, mati dalam peperangan fisabilillah, tidak dimandikan, tidak pula disolati, apa adanya dikubur dengan pakaian yang mereka pakai. Namun ada iskal, ada masalah, yaitu Rasulullah SAW di akhir-akhir hayat beliau, sudah mendekati dengan wafat beliau SAW, di riwayat disebutkan beliau mendatangi para syuhada Uhud, tempat kuburan mereka. Kemudian Rasulullah sholat, menyolati jenazah yang ada syuhada Uhud. Maka bagaimana ini menjamak, mengkompromikan antara ini dengan yang ma'ruf memang dalam syariat bahwa syuhada tidak disolatkan. Jawaban para ulama bahwa ini kasus Rasul menyolati syuhada Uhud di akhir-akhir hayat Rasul SAW sebelum wafat beliau, sebetulnya itu mereka sebutkan bukan solat kepada jenazah. Bukan sholat jenazah layaknya sholat jenazah disolati, bukan. Tetapi yang Rasulullah lakukan ini karena mendekati wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sholat ini teranggap seperti doa dari Rasulullah untuk mereka, layaknya orang yang mau berpisah. Ini kamu misalnya mau meninggalkan keluargamu atau mau meninggalkan teman-temanmu, kamu doakan. Sudah aku mau pergi, aku doakan mudah-mudahan kalian tetap istiqomah. Aku doakan mudah-mudahan kalian sabar, mudah-mudahan kalian didoakan. Dan itu karena Rasul mau berpisah dengan mereka. Artinya ada tanda-tanda, mungkin Rasul tahu dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sholat untuk itu, seperti yang berpisah meninggalkan mereka, maka Rasul doakan mereka. Maka tetap pada hukum asalnya bahwa syuhada tidak disolatkan. Hadis pula menunjukkan bahwa boleh menggabungkan lebih dari satu jenazah di satu lahat, satu kuburan, lebih dari satu jenazah. Tentunya ini indal hajah, jika diperlukan, memang dibutuhkan untuk jenazah lebih dari satu dikebumikan di satu lubang lahat. Nah, hajat ini apa? Macam-macam. Hajat yang menuntut satu lubang untuk lebih dari satu jenazah. Terkadang hajat itu karena banyaknya mayit, banyaknya jenazah. Maka gak mungkin muslimin atau yang hidup ini ngurusi satu persatu. Jenazah banyak, ratusan atau ribuan. Nas'alullah al-afiyah, misalnya didapati korban tsunami, korban gempa, banyak, mungkin ribuan. Ya gak mungkin satu persatu digalikan kuburnya, tanam, gali lagi, tanam lagi. Kapan selesainya? Keburu yang lain membusuk, rusak jasadnya, bau, penyakit dan lain sebagainya. Walhasil itu gak mungkin, mustahil. Mustahil bisa diselesaikan. Maka hajat menuntut, ya sudah, satu lubang lebih dari satu dimasukkan di situ. Terkadang pula karena ketidakmampuan yang hidup ini, saudara-saudara mereka muslimin, untuk menggali lubang lahat, lubang kuburan, mereka contohkan fuqaha, misalnya orang sedang di perjalanan jauh di tengah hutan atau di tengah gurun pasir misalnya. Rombongan misalnya mereka berempat atau berlima gitu. Subhanallah, Allah takdirkan yang tiga mati misalnya. Tinggal dua orang. Bagaimana mereka ngurusinya? Tiga jenazah, mau gali tiga kuburan. Sementara gak ada alat, gak memungkinkan. Harus segera diselesaikan ini jenazah. Mereka di tengah gurun pasir sana, kalau di Arab misalnya. Gak mungkin kembali ke kota sana, jauh, perlu butuh berhari-hari. Atau kalau di sini misalnya di tengah hutan atau sedang camping misalnya di atas gunung, alat juga nggak ada pacul, nggak ada apa gancu atau apa namanya, sekrop atau ini nggak ada. Paling-paling semampunya ya tangan atau apa untuk gali, seadanya alat sudah. Dan tak kalau memberatkan kalau satu persatu dibuatkan galian. Ya sudah, hajat. Bikin satu galian, semuanya taruh di situ. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah enggak akan bebani hambanya lebih dari kemampuannya. Berat. Nah, al-muhim itu beberapa contoh hajat, kondisi yang menuntut orang untuk menyatukan beberapa jenazah dalam satu lubang. Karena banyaknya jenazah atau karena ketidakmampuan, gak ada alat, gak ada ini. Atau bahkan ketika jenazah gak banyak sebetulnya, dan juga kalau dari sisi kemampuan mungkin ada kemampuan, yang jelas ada hajat, ada kepentingan yang menuntut kondisi itu untuk diletakkan di satu lubang lebih dari satu jenazah, maka itu boleh. Tadi contoh-contoh saja hajat, intinya ada kepentingan, ada hajat menuntut untuk diletakkan di satu kubur lebih dari satu jenazah. Dengan demikian, ini yang dipilih atau dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwa mengubur lebih dari satu jenazah di satu kubur makruh hukumnya, kecuali kalau ada hajat tadi. Jika memang ada hajat, tempat kuburan terbatas, tadi kemampuan gak ada, banyaknya jenazah, kalau memang ada hajat maka itu boleh. Kalau tidak ada udur-udur tadi maka makruh hukumnya. Sebagian fuqaha bahkan mengatakan itu haram kalau gak ada hajat. Lebih dari satu jenazah taruh di satu kuburan. Hadis pula mengajarkan kepada kita hikmah syuhada tidak dimandikan adalah untuk tetap darahnya ada pada dia. Dia sengaja dia bercucuran darah, ya biar ya seperti itu dikubur apa adanya dalam keadaan berlumuran darah badannya, mungkin kepalanya pecah, mungkin ini muhim luka yang di tubuhnya ya seperti apa adanya dia dikubur. Karena Rasulullah katakan yub'atsu syahid yaumal qiyamah jarhuhu yath'abu daman al-launu launu dam wa rihu rihul misik. Yang syahid di peperangan dibangkitkan dalam keadaan tetap bercucuran darahnya keluar, hanya saja warnanya adalah warna darah tetapi aromanya lebih wangi dari minyak kasturi. Karena ini di yaumul qiyamah dan darah itu keluar dalam rangka ketaatan kepada Allah. Di timbangan Allah beda, lebih wangi. Kalau yang puasa saja khuluf wa misa'im, bau memang di timbangan manusia karena kosongnya lambung, karena ini mulutnya aromanya bau gak sedap. Tapi karena itu dampak dari ibadah siam, di sisi Allah itu lebih wangi dari misik. Wahakadah, darah ini pun sama. Dari ini orang yang ibadah syahid darahnya dibiarkan karena itu dampak dari ibadahnya, jihadnya fisabilillah dalam hal ini. Yang puasa tadi bau mulutnya dampak dari siamnya. Apakah terambil dari situ? Bentuknya pertanyaan. Apakah terambil dari situ pendalilan bahwa bekas atau dampak dari suatu ibadah dibiarkan artinya tidak baik untuk dihilangkan, nah, karena itu merupakan bukti atau dampak dari ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Sebagian para ulama mengatakan begini, orang yang mu'takif, yang itikaf di masjid, hendaknya seyogyanya bagi dia keluar di Yaumul Id tanpa berhias diri. Bahkan perlu mereka sebutkan keluar dengan pakaian itikafnya. Ya layaknya orang itikaf kalau itu taruhlah 10 terakhir Ramadan. Ini namanya 10 hari bukan di rumah dia di masjid. Ya tentunya adalah kekurangan dalam artian kusut wajahnya, mungkin agak bau, mungkin bajunya agak kumel, kusut, lecek di sana sini, lungset, kotor, ya wajar, bukan rumah dia. Layaknya orang di rumah kan terjaga kerapiannya segala macam. Tapi itu kan dampak dari ibadahnya. Tadi bajunya kotor, lungset, mungkin bau, mungkin ini. Dampak dari ibadah, itikaf. Maka sebagian ulama katakan baik bagi dia, dianggap baik untuk Id ketika dia lebaran keluar Yaumul Id, dia menggunakan pakaian itu. Jangan dirubah, jangan berhias diri. Menggunakan baju yang bersih, yang necis, yang... Karena itu dampak dari ibadahnya. Sebagian berpendapat demikian. Namun para ulama lain memandang tidak demikian dan beda untuk dikiaskan ke sana. Karena kalau tentang iktikaf, kotornya baju dia, mungkin bau, mungkin lungset dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan dampak dari ibadah iktikafnya, tetapi dampak dari dia bermalam atau tinggal di masjid. Ya karena dia tiduran, karena dia makan, karena dia ini itu, sehingga ada kotoran di sana sini. Bukan karena itikafnya, tapi karena aktivitas dia di masjid selama sekian hari mengakibatkan bajunya kotor. Beda dengan darah tadi. Darah itu keluar memang karena dia berjihad, terbunuh, terluka, fisabilillah, maka gak bisa disamakan. Nah, oleh sebab itu termasuk beda pula, gak bisa dikiaskan. Orang yang itikaf apa enggak boleh mencuci bajunya? Sangat boleh. Apa enggak boleh pakai wewangian? Sangat boleh. Apa enggak boleh berhias? Boleh. Rasulullah sendiri kadang disisir rambutnya oleh beberapa istri beliau sedang itikaf. Nah kan jauh beda berarti, enggak sama antara itikaf ini dengan yang syahid di dalam peperangan. Nah, oleh karena itu kalau perkara itikaf kemudian dikiaskan ke syahid, maka juga gak boleh melepas bajunya, dampak dari ibadah, gak benar. Bahkan Id disunahkan oleh Rasul untuk orang itu menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan wewangian yang dia punya, dan itu sunnah dari sunnatul Id. Termasuk pula dalam bab ini muhrim, orang yang ihram umroh atau haji, wajar kalau kemudian di rambutnya mungkin banyak debu, kotor, ya karena situasi dan kondisi dia yang gak boleh tutup kepala. Nah, di panasan apalagi haji beberapa hari dia mulai tanggal 8, 9, 10. Minimalnya selama 3 hari ini dia enggak boleh menutup kepalanya. Tidak jarang orang ya satu pakaian itu melekat terus di tubuhnya. Itu yang dia gunakan duduk, itu yang dia gunakan tidur, sholat, ini kotor ini. Nah, apa kemudian dengan itu pula disunahkan bagi yang ihram membiarkan terus rambutnya acak-acakan, banyak debunya, tidak disunahkan untuk keramas karena akan menghilangkan dampak dari ibadahnya. Di Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW mandi saat beliau ihram. Rasulullah mandi saat beliau ihram. Ini namanya mandi bersih-bersih. Maka ini pun lebih tampak tidak bisa juga dikiaskan kepada syahid. Maka boleh orang yang ihram untuk bersih-bersih. Mungkin dia merasa kebanyak debu di rambutnya haji misalnya di Arafah atau tanggal 10 di Mina, atau sudah lama gak kena air, badannya keringat ini itu, maka dia mandi bersih-bersih, boleh. Menghilangkan dampak dari ibadahnya labas, tidak bisa disamakan dengan syahid. Terbukti Rasulullah mandi saat beliau ihram, hadits Muslim. Maka demikian kasus yang kecil atau sempit tidak bisa dijadikan dalil untuk kasus yang lebih besar dan sifatnya umum. Terbatas pada kasuistik tertentu, dalil tidak bisa digunakan secara merata kepada kasus-kasus yang lainnya. Tinggal yang kedua, kalau tadi tidak dimandikan, bahwa syahid pula tidak disolatkan. Walam yusalla alaihim. Kenapa tidak disolatkan? Fuqaha menyebutkan karena solat alal janazah, menyolati jenazah mayit, itu sebagai syafaat baginya. Makanya Rasul katakan, ma min muslim yamut fayakum ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullah fihi. Seorang muslim mati dan disolati oleh 40 orang tidak musyrik kepada Allah, mereka ahlu tauhid, maka Allah jadikan yang menyolati itu syafaat baginya. Sementara yang syahid telah terampuni dosa-dosa dia, telah terhapus kesalahan-kesalahan dia dengan syahadahnya, dengan terbunuhnya dia fisabilillah. Maka dengan itu enggak perlu syafaat. Apa yang disyafaati? Yang disyafaati yang lain masih meninggalkan dosa pada dirinya, masih tersisa kesalahan, butuh syafaat. Syahid sudah bersih dari semua itu, makanya tidak disolati. Nah, karena tujuan solat sebagai syafaat bagi yang mati ini. Nah. Termasuk di sisi lain bahwa syahid diamankan atau diperkecualikan dari fitnah kubur. Diamankan dari fitnah kubur. Rasulullah katakan, kafa bibariqatis suyufi alaihi fitnah. Sudah cukup kilauan pedang itu fitnah bagi dia. Ini cobaan besar, berat. Kalau zaman dulu perang adep arep begini, lawannya bawa pedang terhunus berkilo-kilo. Ini kalau lengah sedikit bisa kena sabet, lepas kepalanya, tertusuk perutnya, dadanya, sampai dia meninggal. Itu sudah cukup sebagai cobaan berat bagi dia. Maka dikubur, dia diperkecualikan, tidak akan menghadapi fitnatul qabr. Dari keistimewaan atau kekhususan yang Allah berikan kepada mereka. Taib, itu syahid. Pertanyaan berikutnya, apakah disamakan juga seperti syahid yang mati dalam peperangan, orang yang terbunuh dalam keadaan terzalimi? Terbunuh dalam keadaan terzalimi. Dan man kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Yang terbunuh dalam keadaan terzalimi membela diri, maka dia mati syahid, Rasulullah katakan. Man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Begitu pula yang terbunuh karena dia membela keluarganya, syahid. Yang terbunuh karena dia membela, melindungi hartanya sampai terbunuh, syahid. Semuanya syahid. Karena mereka syahid, apakah disamakan juga tidak disolati layaknya syahid syuhada di peperangan? Ini juga dikhilafkan oleh fuqaha. Yang masyhur di madhab Imam Ahmad, na'am, disamakan seperti syahid ma'rokah, perang. Maka tidak juga disolati. Karena Rasul katakan syahid, yang mati karena membela diri, syahid. Syuhada mereka, yang mati membela keluarganya, syahid. Yang mati membela hartanya, syahid. Syahid. Nah, namun sebagian para ulama lain mengatakan bahwa itu bahkan pendapat yang lemah. Karena sampai mereka katakan bukan hanya tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan dikubur ya bersama darahnya dengan pakaiannya apa adanya, karena dia syahid. Dan itu masyhur kuat di riwayat Imam Ahmad, madzhab Ahmad. Jadi kubur layaknya orang perang tadi, enggak disolati, enggak dimandikan, darahnya bercucuran, ya seperti itu dikubur sudah. Enggak perlu disolati, enggak perlu dimandikan. Tapi itu pendapat lemah, karena perbedaan jauh antara syuhada peperangan dengan ini pun, walaupun disebut syahid, tapi beda. Dan memang syahada fisabilillah, orang mati syahid itu bertingkat-tingkat, levelnya gak sama satu dengan yang lain, walaupun sama-sama syahid. Tidak diingkari memang dia syahid, tapi kan levelnya beda derajatnya. Antara lain perbedaan mencolok di antara keduanya, yang di peperangan dan ini, bahwa satu, yang ini di peperangan mati sebagai mujahid fisabilillah, membela agama Allah. Meninggalnya terbunuh karena sebagai pejuang mujahid fisabilillah. Yang ini tidak, bukan fisabilillah, walaupun juga syahid, tapi matinya karena dia membela hartanya, memang hak. Berhak dia bela hartanya. Berhak dia lindungi sampai dia mati. Keluarganya dia bela, berhak. Tapi kan jauh, gak bisa dibedakan dengan yang membela agama Allah. Satu. Yang kedua, bahwa yang fisabilillah dalam peperangan memang istilahnya cari mati. Dalam artian yang dia lakukan itu beresiko dan dia tahu beresiko kematian. Taruhannya nyawa. Dia maju perang, ngadepi musuh. Kalau sekarang misalnya tembak-tembakan, ada bom. Memang dia mengarah ke situ seperti menyetorkan dirinya. Itu yang di peperangan. Beda dengan yang ini. Yang ini sebetulnya dia menghindar, menjauh dari kematian. Cuman karena pelaku ini terus ngejar dia, terus mendesak dia, maka dia membela diri, tapi kena juga misalnya sampai dia mati, nasallallahu alaihi, maka matinya mati syahid. Kan berarti beda. Yang ini nyari kematian, yang ini menghindar dari kematian. Beda kedua. Ketiga, tadi bahwa dalam peperangan derajat yang gak akan bisa dikejar oleh yang lain. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata wal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya Ali Imran, jangan kamu kira yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka itu hidup bahkan mendapat rizki di sisi Rabb-nya. Itu yang di peperangan. Yang mati karena terdolimi, karena terbunuh, membela dirinya, keluarganya, hartanya, enggak termasuk di dalam ayat. Itu hanya yang di dalam peperangan fi sabilillah jihad. Nah, seperti itu pula yang syahid karena ta'un, karena lepra mati, syahid juga Rasul katakan. Juga yang mati karena wabah, masyaallah alafiyah, wabah tertentu yang menimpa suatu negeri atau suatu kaum, wabah apapun itu, taun, dan itu mematikan memang. Terjadi wabah besar di suatu negeri, yang meninggal karena wabah itu juga syahid, Rasul katakan. Nah, maka tadi syahid bertingkat-tingkat, beda yang satu dengan yang lain. Nah, tingkatannya beda. Dengan demikian, selain yang mati di jihad fisabilillah, walaupun disebut syahid, tetap harus dimandikan, dikafani, disolati, layaknya muslimin yang lain. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, dikuatkan oleh Ibnul Muflih dan yang lainnya. Termasuk kalau seandainya yang di peperangan ini dia terluka parah, mungkin bahkan mungkin kena peluru, kena bom, kena pedang, kena ini, tombak, panah. Tapi Allah takdirkan sehat dan hidup sampai beberapa tahun. Berhasil saat dia sehat, hidup setelah setahun, dua tahun, kemudian mati. Maka sama, hukumnya juga di selenggarakan jenazahnya layaknya muslimin yang lain. Dia tetap dimandikan, dikafani, disolati seperti saudara-saudara dia muslim yang lainnya. Nah, sehingga hadis yang dimaksud mati itu di peperangan, saat perang terjadi berkecamuk. Zahirnya hadis tidak dimandikan syahid di peperangan. Zahirnya walaupun dia punya janabat, walaupun dia junub, karena Rasul tidak menanyakan lebih rinci dan detail apakah dia ada jenazah yang janabat. Oh, janabat mandikan, enggak janabat enggak perlu dimandikan. Rasul enggak bilang begitu. Semuanya dipukul rata. Syahid di peperangan enggak usah dimandikan. Maka demikian yang syahid tidak dimandikan, bahkan kalaupun dia dalam keadaan junub. Nah, adapun yang mengatakan wajib dimandikan karena dia junub, ya keliru. Karena wajibnya mandi bagi dia saat dia mau sholat. Idza kumtum ila sholah. Kalau kalian mau sholat, Allah katakan wa in kuntum junuban fattaharu. Lalu kalau kalian junub, mandilah. Perintah mandi itu wajib kalau mau sholat. Ini sudah mati, sudah jenazah, maka enggak tertuju kepadanya perintah itu. Tinggal mungkin yang terakhir, riwayat Ibn Abbas dan yang lain terkait Hamdalah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yang disebutkan ghasilul malaika, yang dimandikan para malaikat. Hamdalah baru juga nikah, bahkan disebutkan itu malam pertama bagi beliau, hari pertama beliau masuk ke istrinya, sehingga ada janabat, terdengar panggilan jihad, lalu langsung keluar beliau, belum sempat mandi, walaupun sampai perang dan terbunuh, sementara beliau ada janabatnya. Disebutkan di riwayat itu di Ibnu Hibban bahwa beliau kemudian dimandikan oleh para malaikat. Para ulama sebutkan itu karomah, kehormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Hamdalah radhiyallahu taala. Tidak semua orang mendapatkan kemuliaan tersebut. Selain daripada itu, yang mengandikan juga bukan manusia, malaikat. Artinya taklif, perintah, beban syariat ini ditujukan kepada kita manusia, bukan malaikat. Artinya kalau memang itu syariat, pasti Rasul akan perintahkan, mandikan saudara kalian. Walaupun dia syahid, kalau dia junub, mandikan. Tapi enggak ada perintah dari Rasul. Walaupun dimandikan malaikat, ya malaikat memuliakannya dengan perintah Allah SWT, memuliakan Hamdalah. Maka itu juga kasuistik khusus bagi Hamdalah, dan itu pun malaikat yang memandikan, bukan manusia. Maka kembali pada hukum asalnya, tidak dimandikan secara mutlak walaupun orang itu junub, selama dia terbunuh di peperangan syahid. Wa faqakumullah lima yuhibu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah.